namanya Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Abu Ruqayyah. Beliau asalnya seorang Nasrani, lalu datang ke kota Madinah dan masuk Islam tahun ke-9 Hijriah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Tamim Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu menceritakan tentang hadis Dajjal dan juga hadis Jassasah. Hadis Dajjal diceritakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari, dan beliau adalah ahli ibadah, dan beliau juga sering memberikan nasihat dan wejangan, dan beliau adalah seorang yang bagus pembicaraannya. Wafat pada tahun 40 Hijriah, dan beliau meriwayatkan sekitar 18 hadis. Beliau meriwayatkan sekitar 18 hadis. Dari Tani Abu Ruqayyah, Abu Ruqayyah adalah kunyah. Namanya Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Dan hadis ini Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala berkata, "Inna hadzal haditha ahadu al-ahadith allati yaduru 'alayha al-fiqh." Hadis ini salah satu dari hadis yang merupakan sumber hukum-hukum fikih. Hadis ini adalah salah satu dari hadis yang merupakan sumber hukum-hukum fikih. Berkata seperti itu Imam Abu Dawud As-Sijistani. Kemudian Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani mengatakan, "Hadzal hadits lahu sya'nun 'adzim. Dzakara Muhammad ibnu Aslam At-Tusi annahu ahadu arba'id din." Hadis ini mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Disebutkan oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang ulama, bahwa hadis ini adalah salah satu dari seperempat agama. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan seperempat agama. Maksudnya, agama Islam jika dibagi menjadi empat bagian, maka seperempatnya adalah tentang hadis ini. Ini menunjukkan agungnya hadis ini. Makanya wajar Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini sebagai hadis pilihan beliau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Inti agama adalah memberikan nasihat. Apa makna hadis ini? Inti agama adalah memberikan nasihat. Maksudnya adalah salah satu inti ajaran Islam yaitu berbuat baik. Salah satu inti ajaran Islam yaitu berbuat baik. Itu makna dari ad-dinun nasiha. Inti agama Islam adalah nasihat. Maksudnya yaitu salah satu inti ajaran agama Islam berbuat baik. Karena nasihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah iradatul khairi lil mansuhiha, yaitu keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Ini ada orang yang memberi nasihat, ada orang yang diberi nasihat. Apabila orang yang memberi nasihat ini memberikan nasihat, berarti orang ini menginginkan kebaikan untuknya. Itulah inti ajaran Islam, berbuat baik. Inti ajaran Islam adalah berbuat baik. Itu makna inti ajaran Islam adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman, untuk siapa pemberian nasihat tersebut? Untuk siapa berbuat baik tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, untuk Allah. Berbuat nasihat untuk Allah. Apa maksudnya berbuat nasihat untuk Allah? Bukan berarti kita hambanya memberi nasihat kepada Allah, tidak. Tetapi berbuat baik kepada Allah. Apa maksud berbuat baik kepada Allah? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, an-nasihah al-muftaridah lillah hiya shiddatul inayah minan nasih bittiba'i mahabbatillah fi ada'i maftaridah wa mujanabati ma harram ma harram. Yang dimaksud berbuat baik kepada Allah adalah mencintai Allah dengan mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang dimaksud berbuat nasihat untuk Allah. Mencintai Allah dengan mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka setiap kejadian kebaikan, ketaatan, amal saleh yang kita kerjakan, berarti kita sudah berbuat nasihat untuk Allah. Artinya berbuat baik kepada Allah, yaitu mengerjakan ketaatan. Setiap kali kita menjauhi maksiat karena takut siksa Allah, berarti kita sudah berbuat baik kepada Allah. Maksudnya kita mengerjakan perbuatan baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari berbuat baik kepada Allah, memberi nasihat untuk Allah. Kemudian lillahi wali kitabihi, untuk kitabnya. Berbuat baik untuk kitabnya maksudnya syiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrihi idh huwa kalamul khaliq. Maksudnya berbuat baik untuk kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, sangat mencintainya dan sangat mengagungkan kedudukannya. Sangat mencintainya dan sangat mengagungkannya. Sangat dekat dengan Al-Qur'an, dan manusia muslim berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan 5 interaksi. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, mendengarkannya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, mempelajarinya. Yang kelima, makan. Itulah interaksi dijauhi. Hanya tidak berbuat nasihat kepada Al-Quran, tidak berbuat baik tentang Al-Quran. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan apa maksud tidak dengan Al-Quran. Maksudnya tidak di tidak mempelajarinya. Wa imani bihi wa tasdiquhu jurani. Dan masuk juga memboikot Al-Qur'an, tidak berbuat sehat kepada Al-Qur'an, tidak mengimaninya. Tidak mempercayai apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hujrani. Dan termasuk tidak berbuat baik kepada Al-Quran, termasuk tidak berbuat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa makna dari menasihati untuk Rasul, berbuat nasihat untuk Rasul adalah badlul majhud fi ta'ati, usaha untuk mentaatinya, wa nusratihi dan belanya, wa'awahi dan menolongnya. Badlul mali idha aram Madinah 160-an kilometer dan Khaybar adalah markas besar kaum Yahudi waktu itu di kota Madinah. Dan Khaybar, kaum Yahudi yang ada di Khaybar termasuk kaum Yahudi keledai piaraan. Mungkin bentuknya beda dengan al-humur al-ghairul ahliyah. Keledai piaraan itu adalah keledai bin Nadar, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, sahabat-sahabat yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punggung mereka dipenuhi dengan panah dan tombak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga berjuang dengan harta membela Rasulullah, seperti yang terjadi kepada Abu Bakar. untuk senantiasa kepada pemimpin selama muslim. Termasuk dari berbuat baik kepada pemimpin adalah taat kepada pemimpin dan dianggap itu sebagai agama yang berharap pahala atasnya. Taat kepada pemimpin selama tidak memberi maksiat, taat kepada kaum muslim, namanya berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin, mencintai untuk kaum muslimin sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin dihina, maka jangan menghina kaum muslimin. Kita tidak ingin dicaci, maka jangan mencaci kaum muslimin. Itu namanya berbuat baik, memberi nasihat kaum muslimin. Silakan. Hayya 'ala shalah. Adalah tidak membiarkan kaum muslimin dalam kekeliruan. Nah, di sini yang sekarang patut diberitahukan bahwa memberi nasihat kepada kaum muslimin bukan arti merendahkan kaum muslimin. Memberi nasihat jangan sampai salah. Sebagian orang menganggap bahwasanya memberi agama karena saling hati, bukan saling mencaci. Tapi ingat, nasihat jangan sampai dianggap sebagai cacian, hinaan. Jadi jangan baperan dinasehati, wah menggaruhi orang terus, ya malah itu tanda tanda kebaikan, tanda diatur. Din itu bukan hanya ibadah saja, tetapi ibadah wa muamalah. Kemudian selanjutnya, yaitu pentingnya menekankan pembicaraan dalam berbicara. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 kali, "Ad-nasih innaha ru'ya haq insyaallah kum ma'a bilal alqi alayhi ma falyu'adhdhin bihi fa innahu anda sautan minka. Artinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu cerita bahwa beliau bermimpi dan juga para sahabat bermimpi. Untuk menidurkan. Tapi azan tadi sudah bagus, alhamdulillah. Larangan kita mencela, berdemo dan lain-lain kepada pemimpin. Lalu apa tindakan nyata kita di samping mendoakan para pemimpin kita tentang ketidakadilan yang terjadi di negeri ini? Maka jawabannya satu. Samping doa, misalkan akan doa itu remeh gitu. Di samping mendoakan. Nah, enggak, doa itu menghina pemimpin, walau dengan isyarat. Dan anehnya yang menghina ini dijadikan sebagai ustaz masyhur. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan sebelum rezeki. Wa idh qala yamna'ana wa yakhudhu famadha naf'al. Mereka menahan hak kita sebagai rakyat dan mengambil hak mereka sebagai pemimpin. Apa harus kita lakukan? Kata Rasulullah, tas'aluna Allah alladhi lakum wa tu'adduna alladhi 'alaykum. nasihat yang tegas. Karena gini para ikhwan, haram, tugas kita menghadapi haram cuma meninggalkan. Semua yang diharamkan tugasnya cuma satu, tinggal. Makanya para ulama mengatakan fi'lu ta'ah a'zamu wa afdalu min tarkil ma'asi. Mengerjakan ketaatan itu lebih besar pahalanya dibandingkan meninggalkan maksiat. Karena sudah mabuk dengan suara-suara nyanyian dan malu ilal fawahish, maka mereka akan condong kepada perbuatan fahisyah, keji,